Hai, selamat datang di dunia musik Maumere. Saya DJ Encou akan mempersembahkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan. Thank you. untuk anak joget harap susun barisan. Inilah saatnya lama-lama timbulnya DJ dan inilah waktunya. Spesial song for you by LMS Remix Visual. Station song for you by LMS Remix Split. Welcome. Lamana Music Style. Lamana Music Style. Salam jumpa dan jumpa lagi dengan saya DJ Ungu Remix. Angkat tangannya di atas. Station song for you by LMS Remix Plus. Welcome. Dan jumpa lagi dengan saya DJ Ungu Remix Production. In the Music Style Remix.